Di antaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, kalau menulis assalamualaikum jangan dikasih warahmatullahi. Kalau mau dilengkapi jawab warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa juga assalamualaikum saja. Seperti kebiasaan sallallahu alaihi wasallam di singkat tau. Subhanahu wa ta'ala singkat SBT. Assalamualaikum di dalam apa namanya SMS di singkat A. Kalau memang mau lengkap ya warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ya assalamualaikum saja cukup. Gimana memang hukum kisah itu dan bagaimana cara pelaksanaannya? Hukum kisah itu dikenakan berkaitan dengan anggota badan ataupun darah. Orang yang mati, orang yang membunuh, jadi bunuh. Orang yang memotong tangan orang lain, jadi potong tangannya. Orang yang membuat orang lain itu buta, jadi dibutakan matanya. Orang yang mematahkan ataupun yang mematahkan jari orang lain, jadi patahkan jarinya. Yang sepadan. Kecuali kalau si korban itu memaafkan, maka kewajibannya akan membayar dia. Ini dianya sudah dipinci di dalam kitab-kitab fikih di Babu Jinayah wal Hudud. Di dalam bab jinayah wal hudud. Dan yang melaksanakan kitab ya, dan hudud adalah pemerintah, bukan orang per orang, bukan kelompok jamaah ya, bukan apa namanya pimpinan organisasi tidak, tapi yang melaksanakan adalah pemerintah ataupun badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan hal tersebut. Karena ini merupakan kewajiban ataupun hak pemerintah untuk menegakkan kitab, bukan hak ataupun kewajiban setiap warga negara. Itu pelaksanaannya seperti itu. Dan itu ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mungkin kitab fi hayatun ya ulil albab." Bahwasanya dalam kitab tersebut ada kehidupan wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Kalau orang tahu bahwasanya orang yang membunuh itu dibunuh, maka orang akan berpikir panjang 1000 kali untuk membunuh orang lain. Di situ hakikat kehidupan itu lebih apa namanya dibunuh satu orang itu si pembunuh tersebut, tapi akibatnya sangat besar, sangat berfaedah, yaitu dengan tidak beraninya orang itu membunuh orang lain tanpa hak. Tapi lihat kalau keadaannya hukum kita sudah tidak dilaksanakan, harga nyawa manusia itu sekarang lebih murah daripada harga nyawa seekor kambing ataupun seekor ayam. Nah, ayam kalau disembelih ada harganya. Orang sudah kalau disembelih sudah akan hilang beritanya. Bagaimana jika hanya jika harga diri seorang muslim direndahkan oleh orang lain, apa kita diam saja, apa harus dibalas? Ya. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu hajjatul wada telah menegaskan kullu muslim 'ala muslim atau innama dima'atum wa amwalukum haramun 'alaikum. Harta dan juga harta kalian adalah haram atas diri kalian. Demikian juga dalam hadis yang lain, kullu muslim 'ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Oleh karena itu haram hukumnya seorang muslim menginjak-injak harga diri orang lain. Haram hukumnya. Dan ingat, kalau tidak sempat bertobat dan minta maaf kepada orang yang dizalimi tadi, kelak pada hari kiamat akan dikitab, akan diadili oleh Allah SWT. Menginjak-injak harga diri, bayarannya juga menginjak-injak harga diri. Tidak di akhirat. Di akhirat bayarannya adalah imam pahala ataupun dosa. Pahala orang yang terzalimi diberikan kepada orang yang terzalimi. Kalau sudah tidak ada pahala lagi, tidak ada kebaikan lagi ya, dosa orang yang terzalimi diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila kita menjadi korbannya, dizalimi oleh orang lain, diinjak-injak harga dirinya oleh orang lain, kita boleh membalas. Tapi lebih baik kita itu memberikan maaf, bertabar, memberikan maaf, ini yang lebih utama. Wal'afina 'anil nas, suka memberikan maaf kepada orang lain. Tapi kalau membalas itu hak kita. Tapi yang menjadi catatan di sini, terkadang kalau orang membalas itu susah untuk menentukan batasannya. Artinya apa? Terkadang balasan kita itu lebih daripada balasan orang, apa perilaku orang lain terhadap kita. Karena inilah, maka saya katakan lebih baik memberikan maaf dan sabar. Karena misalkan kita diinjak-injak harga dirinya mungkin 1-2 kali, kita balasan sampai 10-10 kali, berpuluh kali. Bukannya kita yang apa namanya terzolimi, akhirnya malah kita yang menzolimi orang lain, itu susah. Kecuali kalau kita bisa menentukan kadarnya, kita bisa menentukan ukurannya. Berapa kali dia dilecehkan, sejauh mana dia dilecehkan, kadarnya, kemudian kita balas dengan yang serupa. Itu. Hanya kita diperintah atau dibolehkan membalas yang serupa. Lebih daripada itu, kita menjadi pihak yang menzolimi, bukan yang terzolimi lagi. Ini Allah Ta'ala alam. Masalahnya saya pernah mendengar kita harus membalas harga diri kita direndahkan orang lain. Ya betul, tak bukan harus, boleh. Ya boleh, bukannya harus. Kalau wajib berarti kita semuanya kalau di harga diri dijaga kita harus. Kalau enggak atau harusnya wajib. Kalau enggak berarti kita dosa. Nah, seperti itu. Kalau wajib kalau enggak dilaksanakan kan berdosa kan? Bukan harus, bukan wajib, tapi ya diperbolehkan. Ya. Semisal kita belum mampu berjihad melawan hawa nafsu, padahal kita saat itu terjadi perang antara orang muslim dengan orang kafir, apa kita boleh ikut berjihad di medan perang? Tergantung peperangan ini hukumnya fardhu ain ataupun fardhu kifayah. Kalau seandainya perang itu terjadi antara kaum muslimin dan kita termasuk di jalannya karena musuh menyerang daerah kita, maka fardhu ain fardhu ain. Kita harus ikut perang. Ataupun imam, pemerintah sudah memberikan perintahnya kepada seluruh kaum muslimin yang ada di negara itu berperang, maka wajib. Jadi dilihat hukum perangnya tadi. Kalau seandainya kaum muslimin yang apa di negara lainnya apa namanya berperang, maka lebih baik kita dahulukan memerangi hawa nafsu kita terlebih dahulu. Gitu. Negara kita bukan negara Islam, lalu bagaimana berjihad dengan pemerintah? Siapa kita negara kita bukan negara Islam? Negara dikatakan negara Islam atau negara Muslim dilihat dari apa? Dilihat dari mayoritas penduduknya, dilihat dari syiar-syiar Islam itu ditegakkan, apa dilaksanakan dengan cara aman atau tidak, ya. Tidak harus, ya. Yang dilihat apa namanya dilihat adalah hukum, ya. Bukankah yang namanya apa namanya sholat, puasa, zakat, haji itu syariat? Karena terkadang orang itu berpikiran parsial. Potong-potong, yang namanya hukum Islam, cara Islam yang tidak hanya udur, jinayah saja. Masalah muamalah misalkan. Sementara masalah sholat, masalah puasa, masalah apa namanya jumatan, masalah khutbah jumat, dakwah, haji dan yang lainnya lebih lihat, itu adalah syariat. Maka salah besar orang yang hanya menitik beratkan syariat hanya masalah hukum tentang pidana apa terus perdata dan juga pidana saja. Itu loh. Maka kita katakan, ya, apakah negara Indonesia itu negara Islam atau tidak? Ini yang menjawab adalah para ulama. Ya, Pak tadi itu apa kriterianya? Ya, negara mana mayoritasnya atau penduduknya Muslim? Bahkan orang-orang mengakui Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Anda perlu lihat di buku catatan manapun juga, ya, bahasa Arab atau bahasa Indonesia, mesti Indonesia sebutannya apa? Negara Muslim terbesar di dunia. Gak ada yang menamakan negara kafir yang terbesar di dunia. Gak ada. Atau lihat tulisan-tulisan orang yang menyerang Indonesia negara kafir walau selama. Ya. Itu pengakuan, kan gitu kan? Ini. Ini Allah Ta'ala alam. Kita serahkan menghukumi negara itu sama atau tidak. Tapi itu kriterianya. Bagaimana sikap kita terhadap ajakan-ajakan untuk membuat produk Yahudi? Al-Waqa'ah namanya di dalam bahasa Arabnya, yaitu membalikkan produk-produk Yahudi ataupun kafir. Ini diperbolehkan apabila ada perintah dari pemerintah. Kalau nggak ada secara pribadi, apa namanya kita kemudian gembar-gembor nggak boleh ini, nggak boleh itu dan sebagainya, maka saya katakan, jenengan nggak usah pakai HP, nggak usah pakai motor, nggak usah pakai macam-macam. Kadang yang jadi perhatian hanya masalah apa? Masalah makanan dan produk bayi saja. Pakaian banyak yang dari orang itu. HP, Windows, ya, komputer, laptop yang jenengan pakai itu produknya apa? Belkit itu Yahudi bukan? Belkit itu Yahudi bukan? Yahudi, nggak usah pakai komputer sudah, nggak usah pakai Windows, nggak usah pakai laptop sudah. bisa keluar. Apakah bisa seperti itu kita? Juga sektor alkoholan, hampir berkota, juga masalah yang lain. Masalah ini adalah menunggu ajakan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan boikot, kita ikut boikot. Itu dalam rangka taat kepada pemerintah. Pemerintah diambilnya, kita gunakan. Tapi kalau andainya kita untuk pribadi sekali, untuk pribadi, bukan karena ajakan atau seperti itu. Pak, masih ada proses yang memilih orang muslim. Saya memilih ini. Tapi tidak mengharamkan. Boleh saja. Boleh saja kalau untuk pribadi. Tapi itu tidak mengharamkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kul mahar wa zina Allah. Siapa yang berani mengharamkan kejahatan-kejahatan apa yang telah halalkan kepada hamba-hambanya? Karena apa segala sesuatu halal, kecuali yang diharamkan oleh syariat. Apa perkecualiannya, apabila produk yang kita boikot itu adalah produk misalkan makanan yang mengandung lemak babi misalkan haram, itu produknya halal, maka apa belilah, konsumsilah apa yang halal, tinggalkan yang haram, dari manapun itu berasal, sudah. Dari manapun itu berasal. Rasulullah SAW aja bermuamalah dengan orang Yahudi Madinah. Bahkan beliau meninggal dunia sementara baju besinya masih terbajikan di salah orang Yahudi. Karena beliau meminjam ataupun utang satu gantang korma. Apakah dengan demikian korma itu menjadi haram? Rasulullah tidak memakannya. Kan gitu. Lebih tahu mana antara kita dengan Rasulullah SAW. Apakah pada waktu itu Yahudi tidak memerangi Islam? Itu adalah masalah. Waktu itu kan Yahudi tidak memerangi Islam, Islam yang kuat pada waktu sekarang. Yahudi itu memerangi kita. Hasil dari penjualan itu pun digunakan untuk beli pelor, beli peluru yang digunakan untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Apakah pada zaman Rasulullah tidak seperti itu Yahudinya? Apakah ada Yahudi di zaman? Jadi tidak boleh, kecuali ada ajakan pemerintah dalam kata atau kata. Termasuk dalam fase jihad yang mana? Sekarang ini khususnya di Indonesia, ya, fase jihad yang pertama yaitu kalian berjihad melawan hawa nafsu kalian dengan pola ini, belajar mengamalkan Islam dengan baik, mendakwakan Islam dengan baik, sabar ketika mengamalkan Islam dan sunnah, begitu saja, itu jihad. Ya. Kemudian naik ke tahapan yang selanjutnya, jihad melawan setan, menolak penyakit syubhat, penyakit syahwat, dengan ilmu, dengan keyakinan yang kita miliki, dengan ketabahan, kemudian berjihad melawan apa namanya kemungkaran, pelaku kemungkaran, kan seperti itu. Kalau berjihad melawan orang kafir saat ini belum saatnya, kecuali pemerintah mengatakan, yuk sekarang kita akan serang negara mana misalkan yang kafir, ya monggo. Kalau pemerintah sudah mengumumkan seperti itu, maka wajib bagi setiap orang yang berkewajiban untuk jihad berangkat seperti itu. Jadi fasenya seperti tadi. Allah Taala. Kemudian assalamualaikum Ustaz, bagaimana ihdadul quwah jika suatu saat orang kafir memerangi kita secara mendadak datang ke negeri kita untuk memerangi? Ya ihdadul quwah juga tidak sekarang. Ya, langkah antisipasi. Ya. Tindakan preventif. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ini tidak sekarang. Kekuatan dalam bentuk apapun juga. Tapi yang paling penting adalah kekuatan keimanan dan akidah. Kekuatan iman dan akidah. Karenanya secara Islam Ustaz ya rahimahullah taala ketika mengomentari kemenangan kaum muslimin terhadap pasukan Tatar pada waktu itu, beliau mengatakan kaum muslimin menang melawan Tatar setelah mereka berhasil, ya, setelah mereka berhasil memperbaiki akidah dan juga keimanan mereka. Makanya paling penting adalah ijadul quwwah, mempersiapkan keimanan, mempersiapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, satu hal yang menjadi rahasia umum pada zaman Rasulullah SAW, bahwasanya kaum muslimin itu menang melawan musuh-musuhnya bukan karena kekuatan mereka, bukan karena jumlah mereka, tapi karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada para pasukannya, hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu memenangkan kalian bukan karena jumlah kalian, tapi karena ketakwaan kami. Dan ini yang kurang. Dan tidak, ya ada yang kurang sekali lagi di kalangan kaum muslimin. Wong aku sini rajin, kan gitu kan? ingkar janjinya aja masih doyan, kan gitu. Halal haram saja sudah nggak diperhatikan, nggak mau takwaan gimana, kan gitu. Paling penting gimana ketakwaan itu yang dipersiapkan gitu. Itu jauh dah membuktikan pada perang Uhud dan juga perang-perang yang lainnya. Lalu ada pertanyaan lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin nanya, apakah termasuk jihad ketika kita di rumah kedatangan seorang perampok ingin merampas harta kita, kemudian kita melawan, terbunuh, apakah termasuk mati dalam jihad? Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela hartanya, dia termasuk syahid. Man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela agamanya, dia syahid. Awanku dilajuna ahli fawasaid, barang siapa yang membela, yang meninggal, mati karena membela keluarganya, dia syahid. Atau membela kehormatannya, dia syahid. Ini termasuk jihad ya. Dan juga matinya mati syahid. Ustaz, anak pernah tidak izin orang tua saat talabul ilmi karena orang tua melarang ikut kajian-kajian yang ikhwan-ikhwannya berjenggot celana di atas mata kaki. Mereka mengalami teroris. Mereka takut anak masuk dalam golongan teroris. Anak sudah menasihatinya bahwa ukuran teroris atau tidak bukan masalah berjenggot dan lain-lain. Tapi mereka tetap saja keras kepala. Apakah anak berdosa Ustaz karena anak tidak izin untuk talabul ilmi kepada mereka karena mereka keras kepala seperti itu? Ya. Yang jadi persoalan adalah yang namanya talabul ilmi adalah fardhah, kewajiban. Berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib. Tapi berbakti kepada kedua orang tua wajib kapan? Fi ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Maka itu wajib. Ada pun dalam perkara yang tidak baik, melarang ngaji, melarang sholat, itu kita tidak perlu berbakti kepada dia. Ya. Lebih-lebih kalau talabul ilminya ini, talabul ilminya ini perlu melakukan rihlah, perjalanan jauh. Misalkan harus belajar ke mana, ke Timur Tengah, ataupun belajar ke daerah lain, kota lain. Dan itu ilmu yang dicari adalah ilmu yang asasi, yang daruri, yang setiap muslim harus mengetahuinya, dan di daerahnya tidak ada orang yang mengajarinya, maka tidak perlu izin, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya ilmunya adalah ilmu yang artinya dia sudah bisa mengamalkan agama secara benar, kemudian dia ingin mencari ilmu tambahan, misalkan mau pergi ke daerah lain, kota lain, dia ingin belajar ilmu nahwu atau ilmu sharaf misalkan, yang bukan daruri, bukan yang prinsip sekali, bukan yang utama gitu, maka pada saat itu harus izin karena fardhu kifayah hukumnya. Tapi kalau punya ilmu yang fardhu ain, ilmu yang fardhu ain itu apa? Ilmu yang kita gunakan setiap harinya. Tentang sholat, tentang wudu, tentang bagaimana berucap, bagaimana berpakaian, itu setiap harinya, itu yang wajib dipelajari. Sementara misalkan di daerahnya tidak ada yang ngajarin, dia harus pergi ke tempat lain, maka pada waktu itu tidak perlu izin orang tua. Apalagi kalau orang tuanya keras kepala seperti ini dan melarang kita untuk belajar agama yang hak, maka tidak perlu. Dan antum tidak berdosa, karena ketaatan kepada kedua orang tua fi ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf. Sementara melarang untuk talabul ilmi syar'i yang sahih, yang benar, dilarang, maka tidak perlu taat. Bagaimana menghindari kantuk di majelis ilmu? Itu ini penyakit kadang kadang begitu ya. Kalau saya mengatakan orang yang ngantuk di majelis ilmu, ya, itu wajar. Karena saya kan majelis ilmu termasuk robotan dan ria berzina, taman surga. Ya, orang kalau di taman ngantuk ya wajar kan gitu. Wajar. Gitu. Itu yang kedua. Saya malah senang. Kenapa? Berarti suara saya merdu, bisa membawa orang tidur gitu. Bisa menidurkan orang yang enggak perlu belajar hipnotis, ternyata dah tidur sendiri kan gitu, atau ngantuk sendiri. Ya, maka dari itu di sini seseorang itu harus mengintrospeksi diri. Karena banyak faktor, mungkin dia tadi malah begadang. Mungkin karena dia itu lapar juga kadang ngantuk, atau kekenyangan, kan gitu. Atau kadang penyakit. Nah, kalau penyakit ini yang perlu ditanyakan kepada psikiater, bukan ke saya. Nah, gitu. Kalau setiap ada kajian mesti ngantuk, setiap ada kajian mesti ngantuk, gitu. Tapi kalau misalkan, ya, menteleng di depan TV kok nggak ngantuk-ngantuk gitu aja. Nah, itu berarti perlu dikoreksi, gitu ya. Jadi ada beberapa faktor harus lihat faktornya apa. Kelelahan itu terjadi kepada antum, segera wudu. Segera wudu, ambil wudu kemudian berwudu. Kan seperti itu salah satunya. Atau kalau tidak, ini usah Rasulullah SAW. Dan ini sering dilupakan oleh sebagian jamaah. Ya, salah satu sunnah Rasulullah SAW di saat Jumat. Salat Jumat, apabila salah seorang di antara kalian ngantuk, maka hendaklah pindah tempat duduk. Ini sunnah. Padahal kalau Jumatan mayoritas pada ngantuk apa? Kebetulan. Itu sunnahnya apa? Pindah tempat duduk, gantian posisi, gitu loh. Gantian loh posisi. Maka sebenarnya ada yang antum itu misalkan ngantuk di tempat ini, pindah ke tempat yang lain. Tempat yang dirasa tidak ngantuk, jangan di tengah-tengah saja ngantuk, kemudian pindah ke belakang sendirian lagi, ya kan ngantuk. Ya, jadi pindah ke belakang itu. Itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu ya sebagian bisa antum baca lagi atau lihat lagi apa sebab ngantuknya. Apa pengertian kamu zindik? Zindik itu berasal dari bahasa Persia. Bahasa Persia. Ya. Yang kemudian menjadi bahasa Arab yang identik dengan kata munafik. Karena zindik dalam bahasa mereka adalah orang yang pura-pura masuk Islam tapi dalam hatinya kufur dan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Jadi kaum zindik identik dengan kaum munafik. Ya, berusaha menghancurkan Islam dari dalam. Karena tidak berlebihan pula apabila kita katakan mereka-mereka yang memiliki pemahaman yang sesat, pemikiran yang apa namanya yang menyimpang, yang ingin merongrong akidah umat Islam dari dalam, ingin mendangkalkan keimanan mereka, ingin merancukan pemahaman mereka, itu kita juga namakan sebagai kaum munafik. Munafik zaman sekarang. Ya. Neo munafik atau neo jidik. Ya, tentu banyak juga. Ya, jil misalnya, saya katakan itu munafik. Itu munafik juga. Munafik nifaq akbar, bukan nifaq asghar. Karena kalau orang munafik itu ada dua, nifaq akbar dan nifaq asghar. Gitu. Kalau nifaq asghar jelas yang lima tandanya itu idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila terjanji dia menyalahi. Wa idza tumina khana, apabila dia kepercayaan dia mengkhianati. Wa idza qatama ajal, ketika berdebat dia melampaui batas. Wa idza ahada ghadara, ketika melakukan perjanjian dia apa namanya menyalahi perjanjian tersebut. Nah, itu lima tanda orang munafik. Tapi nifaq asghara atau nifaq amali. Tapi kalau nifaq akbar dan nifaq iqtidai berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan, gitu loh. Ya, keyakinan. Sadar atau tidak sadar itu adalah persis seperti ya ciri-ciri orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari pemikiran seperti ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akar terorisme saat ini adalah masalah takfir yang keliru. Lalu bagaimana penerapan takfir secara benar? Ada tulisan bagus yang ditulis oleh Syekh Dr. Ibrahim Ibn Al-Khaydi Habibullah Ta'ala. At-takfir wa bawabuhu. Tapi yang jelas saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama, yang namanya takfir itu hak Allah dan hak Rasulullah SAW. Artinya apa? Kita tidak boleh mengkafirkan orang kecuali orang-orang yang dikafirkan Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, poin yang kedua, at-takfir itu harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan ilmu. Tidak boleh berdasarkan hawa nafsu, fanatisme buta dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang namanya takfir itu memiliki syarat dan juga mawani, penghalang. Seseorang tidak ditakdirkan. Ya. Syaratnya al-ilmu, ilmu. Kebalikannya al-jahlu, bodoh. Syaratnya ikhtiar, dia melakukannya secara keinginannya sendiri. Kebalikannya ikrah, dia dipaksa. Kemudian apa namanya salah satu mawani penghalang juga adalah adanya takwil. Dia memiliki pertakwilan yang salah dan sebagainya. Itu syarat dan mawani itu bisa pelajari itu lebih jauh. Kemudian yang keempat, orang yang berhak mentakfirkan itu adalah para ulama atau sepuh. Para ulama yang betul-betul memiliki kapabilitas, memiliki apa namanya keilmuan yang dalam masalah ini. Sehingga tidak sembarangan, bukan orang seperti kita yang mentakfirkan. Ya. Ini paling tidak beberapa jawaban atas takfir. Ya. aturan-aturan dalam mentafsirkan. Sehingga tidak, dan juga perlu diperhatikan, tidak semua orang, ya ini perkara yang selanjutnya, tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran kemudian kita hukumi sebagai orang kafir. Sebagaimana tidak semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah kemudian kita sebut sebagai ahlul bid'ah, kecuali setelah ada iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Iqamatul hujjah itu ada tiga unsur. Yang pertama adalah bulughul hujjah. Hujjah itu, argumentasi itu, dalil itu sudah sampai kepadanya. Kemudian yang kedua adalah bayanul hujjah. Bahwasanya argumentasi dalil tersebut sudah dijelaskan. Dan yang ketiga adalah fahmul hujjah. Orang yang kita jelaskan itu sudah paham dengan apa yang kita katakan. Tiga ini. Ya. Kalau tiga ini sudah ada, berarti sudah iqamatul hujjah. Kemudian siapa yang berhak mengkafirkan nanti atau membid'ahkan adalah para ulama, bukan persen-persen seperti kita. Ini Allah Taala. Itu sebagian saja. Kemudian kenapa pada zaman Nabi beserta para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajmain dalam jumlah yang sedikit dan bisa dikatakan peralatan perangnya juga pas-pasan bisa menang melakukan musuh yang jumlahnya banyak daripada jumlah kaum muslimin pada saat itu? Apakah yang membuat kaum muslimin waktu itu sampai bisa menang itu tadi? Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kapan akan datang? Syaratnya satu, in tansurullah yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Bagaimana seseorang menolong agama Allah? Yang pertama, bita'allumi dinihi, mempelajari agamanya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, kemudian membelanya. Ini menolong agama Allah, yaitu mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan membelanya. Lawan kita saja belajar ilmu agama malas-malasan, bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita? Lawan kita saja mengamalkan agama Allah malas-malasan, bagaimana pertolongan Allah akan turun kepada kita? Gitu loh. Maka itu intan surullah yang terus resepnya, ya resepnya, kuncinya mudah, intan surullah yang terus mengawilah kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Kemudian yang kedua adalah adanya kekuatan keimanan dan juga ketakwaan yang mereka miliki. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap ittiba' mereka, ketaatan mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW secara mutlak totalitas. Yang kita saja, ya, kadang ketaatan kepada Allah masih dipertanyakan, apalagi ketaatan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran kepada kaum muslimin pada saat perang Uhud. Ya. Satu sunnah Rasulullah, satu perintah Rasulullah saja diingkari, tidak dilaksanakan oleh para sahabat, sebagian sahabat, yaitu kaum pemanah. Itu adalah Rasulullah memberikan, Allah Subhanahu memberikan pelajaran yang berharga kepada kaum muslimin. Mereka salah dari kaum kafir Quraisy. Itu satu perintah Rasulullah yang ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan kondisi kaum muslimin sekarang ini? Berapa perintah Rasulullah yang telah ditinggalkan? Berapa banyak larangan Rasulullah yang telah diterjang? Kok mau turun perintah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jauh. Maka ini tiba. Ini Allah Taala. Kemudian apa benar Indonesia saat ini adalah medan dakwah? Iya, medan dakwah. Ya. Karena mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat juhal, masih bodoh, termasuk di jalan saya. Dan juga apa dengan itu? Masih juhal, masih bodoh. Perlu belajar, perlu diajari, gitu loh. Dan itu medan dakwah kita. Ya. Karena kebanyakan di antara mereka mengamalkan Islam itu berdasarkan warisan. Ajaran nenek moyang, ya kayak gini, apa bapak ibu saya, nenek kakek saya sholat ya seperti ini, wudu ya seperti ini. Maka perlu diajari, perlu belajar bagaimana Islam yang dibawa Rasulullah SAW dan beliau praktekkan bersama para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Ini perlu belajar, gitu loh. Ini perlu belajar. Betul, Indonesia itu medan dakwah kita. Sebelum kita berpikir jauh, ya, mendakwai orang-orang di luar Indonesia. Justru yang paling penting adalah mendakwai diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, daerah di mana kita tempat tinggal, kemudian baru cukupnya Indonesia terus seperti ini. Ini. Dan dengan seperti ini, insya Allah Taala, Allah akan memberikan, ya, pertolongannya kepada kita, Allah akan memberikan khilafah kepada kita. Karena satu ucapan salah seorang dai yang membuat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala heran dan kagum, begitu indahnya slogan ini tapi tidak dipraktekkan oleh pemilik slogan ini dan juga para pengikutnya, yaitu apa? Aqimu daulatal Islam fi qulubikum taqum bi ardikum. Tegakkan negara Islam dalam diri kalian sendiri. Tegakkan negara Islam di dalam dada ataupun hati kalian terlebih dahulu. Niscaya negara Islam akan tegak di atas bumi kalian. Maksudnya apa? Tegakkan dulu syariat Islam di dalam diri kalian. Jadilah kita menjadi pribadi-pribadi yang menegakkan syariat Islam terlebih dahulu. Lalu kita di masa apa di apa di keluarga kita banyak syariat Islam yang masih kita tempatkan loh. Sholatnya, pakaiannya, tutur katanya, makan minumnya, pergaulannya masih banyak kita tempatkan syariat Islam itu. Bagaimana mungkin negara Islam akan tegak di muka bumi ini? Mungkin. Maka dari itu mulai dari diri sendiri, keluarga dan seterusnya. Ini konsep memperbaiki negara. Jangan kita sering menuntut kepada pemerintah kita, pemerintah yang tidak adil seperti ini. Lah antum adil apa enggak? Kan gitu kan? Pemerintah yang sering apa namanya janji-janji palsu. Lah antum sering janji-janji palsu tapi dalam kehidupan sehari-hari. Maka konsepnya adalah perbaiki diri antum terlebih dahulu. Insya Allah akan memperbaiki kondisi masyarakat dan juga negara kita. Insya Allah utama. Ada berapa kategori orang kafir dalam perspektif Islam? Tadi sudah dijelaskan, kafir harbi, kafir zimmi, kafir mustakman, dan kafir muahad. Kafir harbi yang memerangi kita, kafir zimmi, kafir yang hidup damai bersama kita. Kemudian kafir muahad, kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kita, perjanjian damai, dia tinggal di tempat lain. Dan kafir mustakman adalah kafir yang tinggal di tempat lain, yang datang ke negara kita mendapatkan jaminan keamanan, baik oleh negara ataupun orang Islam secara personal. Bagaimana cara bermuamalah pada masing-masing kategori orang kafir tersebut? Apakah sama? Tidak sama. Tidak sama. Dan alhamdulillah materi ini juga disampaikan di sini pada Ramadan tahun kemarin, dan mungkin bisa merujuk kepada Mas Wardi ya, masalah ini muamalah dengan orang muslim itu insyaallah ada rekamannya. Itu dibahas secara panjang lebar. Intinya muamalah dengan mereka tidak sama. Tolong jelaskan secara rinci, jika orang kafir di Indonesia memerangi kita, kaum muslimin Indonesia, apakah kita langsung memeranginya jika di situ sudah ada polisi dan aksi? Ya. Kalau seandainya kita menjadi objeknya, kita yang diperangi, maka kita langsung membela dan tidak perlu menunggu polisi dan aksi. Mau kita yang mau dibunuh kok, kita membela diri, wajib hukumnya. Tidak perlu teriak-teriak manggil aksi, manggil polisi setelah ditembak, mati, gitu loh. Atau dibunuh. Kita masih malu ya di gitu loh. Enggak perlu abdi dan polisi. Tapi kalau seandainya yang menjadi objek adalah saudara kita dengan pertikaian sarang saudara, akibat sarang suku, ras dan agama, maka biarkan aparat pemerintah yang menyelesaikannya. Biarkan aparat pemerintah yang menyelesaikannya. Kecuali kita yang menjadi objek, kita menjadi sasaran, terus kita nggak perlu untuk pemerintah namanya polisi dan apa gitu. Karena kalau ada kita yang turun tangan, bukan malah menjadi aman kondisinya, malah semakin ruwet. Yang tadinya hanya terjadi satu daerah, akhirnya di daerah yang lain karena merasa ya temannya dizolimi, balas dendam, makanya melebar kekacauan itu di beberapa daerah. Itu yang terjadi akhirnya, balas dendam di daerah. Padahal konfliknya ada di daerah tertentu A misalkan, tapi karena di daerah yang lain itu juga berdatangan membantu saudara masing-masing, sehingga yang terjadi bukan hanya konflik di daerah itu saja, tapi menyebar menjadi konflik nasional. Itu lebih bahaya. Kecuali kalau ada izin pemerintah tidak perlu apa, itu ada izin, kemudian mau bantu dan sebagainya mau. Tapi yang paling pas adalah diserahkan kepada pemerintah, karena mereka yang lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan pertikaian seperti ini. Allah Ta'ala. Mengusap kerudung dalam agama yang mulia ini, alhamdulillah, ada persyaratan mengusap di atas imamah, yaitu sorban bagi laki-laki. Nah, insya Allah ini hanya ada di Saudi ya, kita nggak perlu sorban. Ketika berwudu sebagai pengganti mengusap kepala, yang menjadi pertanyaan apakah wanita juga diperkenankan mengusap di atas kerudungnya bila ia mengenakan kerudung saat berwudu, mengingat juga anak orang pelajar di SMA negeri yang mana mengenakan khimar, ya khimar di sini maksudnya adalah kerudung, yang keadaannya sulit atau membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mengenakan kembali apabila melepasnya. Bisa diperjelas bahwa khimar yang anak pakai itu dikaitkan di bawah tenggorokan, tidak diletakkan begitu saja di atas kepala yang mudah dilepas. Jazakumullah khairan. Iya. Karena agama ini berdiri di atas kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Tapi dengan catatan ketika panjenengan memakai kerudung tersebut dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci, karena ini dikiaskan mengusap khuf. Mengusap khuf, yaitu mengusap apa? Mengusap sepatu yang menutupi anggota wudu. Syarat sahnya mengusap khuf itu adalah ketika memakai khuf tersebut dalam kondisi suci. Sehingga saya katakan boleh mengusap kerudung bagi seorang wanita apabila dia ketika memakai kerudungnya juga dalam kondisi suci, kemudian dia batal ingin berwudu. Apalagi di kondisi kita sekarang ini, di mana banyak sekali ikhtilaf campur baur antara laki-laki dan perempuan, dan membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya itu haram, maka pada saat ini boleh dia mengusap kerudungnya. Ya, mengusap kerudungnya. Tapi lebih baik, sekali lagi lebih baik kalau kondisinya tidak menyulitkan, tetap dibuka kerudungnya, tentunya dalam ruangan yang tertutup, kemudian dia wudu seperti biasa. Itu afdolnya lebih baik. Tapi kalau dia mengalami kesulitan, tidak mengapa. Allah Ta'ala amin. Ada yang lain? Habis ya. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau ada kurangnya, ada salahnya, saya siap merujuk kepada kebenaran. Dan saya sangat senang apabila dinasihati dan juga ditegur demi untuk mendapatkan kebenaran itu, ya. Karena kebenaran sesuatu yang hilang, siapapun yang memberikannya kepada orang lain, maka kita wajib menerimanya, ya. Selama itu kebenaran yang berdasarkan kepada ilmu yang sahih, dalil yang benar. Semoga ada manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk antum semuanya. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.